Perhatian-perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong bilang, Milu Rebus, Milu Rebus. Ada Milu Pulau. Pulau. Ada Pulau Milu Pulau. Pulau. Milu Pulau, Milu Pulau, Milu Pulau. Eh, Milu Pulau, eh. Tengah hari Milu Pulau. Milu Pulau. Ada Diam-diam, Pak. Diam-diam, Pak. Rebon. Terima kasih. Dan selamat tinggal.